pada hari yang lalu, sekarang tanggal 15 Jumadil Akhir. Bertepatan dengan 20 Februari, kita mulai kitab kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kitabu al-imarah. Kitabu al-imarah. Al-imarah adalah kata yang diambil dari kata kerja amara, ya'muru amran imaratan, yaitu asal maknanya menyuruh, asal maknanya menyuruh, karena memang statusnya adalah memimpin, mengurusi. Di antara kepemimpinannya adalah menyuruh dan melarang. Dan kata-kata amir, kata-kata amir yang artinya pemimpin, diambil dari ini, al-imamah. Jadi al-imarah artinya kepemimpinan, pemerintahan yang akan dijelaskan oleh Imam Nawawi, hadis-hadis yang berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan pemimpin, dengan pemerintah, dengan amir, ya. Siapa yang berhak menjadi amir, apa saja perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan amir. Kemudian al-imarah dalam Islam sangat penting, ya. Dan bahkan Islam baru bisa ditegakkan dengan imarah. Syariat jihad yang telah kita selesaikan, yang diturunkan oleh Allah sebagai syariat yang mulia, ibadah yang agung, itu tidak akan bisa diterapkan tanpa imarah, ya. Tidak akan bisa diterapkan jihad tanpa imarah, tanpa ada pemimpin, tanpa ada bendera yang ditegakkan oleh pemimpin. Makanya ketika di antara hikmah, ketika di Mekah tidak ada syariat jihad karena belum ada kepemimpinan. Nabi SAW ketika itu masih berada di bawah kepemimpinan orang Mekah. Ya. Ini diantara hikmah ditundanya syariat jihad sampai kaum muslimin berada di Madinah dan terbentuklah sebuah kepemerintahan yang langsung dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mulailah syariat jihad. Kemudian diantara kebutuhan umat ini kepada pemimpin, ada syariat, bahwa sebagian syariat seperti sholat Jumat itu juga ditekankan kepada pemimpin untuk memerintahkan, untuk memimpin langsung sholat Jumat, ya. Menetapkan puasa, masuknya Ramadan, keluarnya Ramadan, ini juga harus dibawa instruksi pemimpin. Ya. Harus dibawa instruksi pemimpin. Makanya Nabi SAW mengatakan as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun. Ramadan atau puasa itu pada hari semua manusia berpuasa, maksudnya ketika ditetapkan oleh pemerintah. maka kepemimpinan atau kepemerintahan itu tidak akan mungkin lepas dari Islam. Islam sudah mengaturnya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan untuk urusan seorang hamba dengan Allah saja, ya. Bukan untuk seorang urusan seorang hamba dengan Allah saja, dan tidak mengurusi urusan-urusan manusia, antar manusia. Kalau itu yang dipahami oleh sebagian, maka Islam itu tidak sempurna, ya, dan tidak bisa dipisah, ya, tidak bisa dipisah, karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat Islam dan memilih nabinya sebagai utusan Allah, utusannya yang nanti akan berstatus sebagai pemimpin. Dia sebagai pemimpin. Makanya nanti setelah beliau meninggal, kalau dia hanya sebatas seorang nabi, kalau dia hanya sebatas seorang nabi, maka tidak akan ada pemilihan pemimpin setelah nabi meninggal. Semuanya ngurus diri sendiri. Ya. Semuanya tidak perlu Abu Bakar dipilih. Dan tidak perlu juga Abu Bakar memilih Umar. Dan tidak perlu Umar menetapkan 6 orang majlis atau dewan musyawarah. Tidak perlu Umar menetapkan ada dewan musyawarah 6 orang dari sahabat untuk memilih siapa di antara mereka. Di antara mereka, bukan memilih yang lain. Ya. Yang akan menjadi pelanjut kepemimpinan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak bisa dipisah dengan kepemimpinan. Salah satu buktinya inilah hadis-hadis yang berkenaan dengannya. Nabi SAW tegaskan, ya, bahkan sampai ya, Nabi SAW mengatakan satu hari tanpa pemimpin itu lebih besar bahayanya daripada 60 tahun kepemimpinan dipegang oleh seorang yang zalim. Satu hari tanpa pemimpin akibatnya lebih besar daripada 60 tahun kepemimpinan dipegang oleh seorang yang zalim. Ketika ada seorang pemimpin, masih ada yang mengendalikan, yang mengurusi, yang mengatur. Tetapi kalau satu hari tanpa ada pemimpin, semua akan ingin jadi pemimpin. Kita sudah melihat kenyataannya. Bayangkan bagaimana rusaknya keamanan, stabilitas nasional hancur, ya, ketika tidak ada pemimpin. Ya. Bagaimana penjarahan di mana-mana. Ya, semua orang ingin mendapatkan apa yang dia suka, walau mengorbankan orang lain. Ya. Walau mengorbankan orang lain. Masih ingat dan masih terlihat, terbayang-bayang di mata, bagaimana penjarahan di mana-mana di ibu kota ketika termunculnya reformasi, ya, jatuhnya rezim sebelumnya, rusak serusak-rusaknya, kekacauan di mana-mana, semua orang melakukan apa yang ia suka, tidak ada keamanan yang mengontrol. Meskipun di situ masih ada pemerintah, tetapi pemimpinnya tidak ada. Dan ini yang diketahui oleh Allah yang Maha Mengetahui, sehingga Islam ini syariatnya bukan hanya mengurusi sholat saja, mengurusi puasa saja, mengurusi zakat saja. Islamnya juga mengatur urusan yang besar ini. Kepemimpinan itu bukan urusan kecil, urusan besar. Ya. Urusan yang besar dan bahkan diatur serapi-rapinya oleh Islam, mengancam orang-orang yang tidak mau patuh kalau sudah ada pemimpin, dan bahkan kalau ada pemimpin sudah sah kemudian ada orang yang memberontak, semua kaum muslimin diperintahkan untuk bersatu menghancurkan pemberontak. Bukan hanya tentara, semuanya harus, ya. Bila mana sudah ada satu pemimpin, kemudian ada yang ingin jadi pemimpin lagi, semua rakyat harus bersatu padu untuk menghancurkannya. Karena ini perusak kepemimpinan. Akibatnya besar, dan ini bukan teori tetapi sudah fakta sejarah manusia seperti itu. Dalam Islam berkali-kali pemberontakan itu akan memunculkan kehancuran, tumpah darah, ya, tidak ada rasa aman. Makanya Islam mengharamkan pemberontakan. Haram dalam Islam memberontak kepada penguasa yang sah walaupun dia zalim. Walaupun dia zalim. Banyak sekali akan kita dapatkan dalam kitab ini. Ya, penegasan dari Nabi. Sekalipun dia memukulmu, mengambil hartamu, ya, isma' wa athi'. Dengar dan taati. Tugas kita mendengar dan mentaati, tugas mereka untuk berbuat adil. Tidak akan mungkin kita ditanya oleh Allah tentang kezaliman pemerintah. Yang akan ditanya oleh Allah kepada kita, apakah kita taat atau tidak. Kezalimannya urusan mereka. Terkadang kezaliman mereka disebabkan oleh dosa kita. Ya. Ungkapan para ulama di masa Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, yang kezalimannya sudah sampai puncaknya, benar-benar haus darah. Ya. Mudah saja untuk membunuh. Ketika itu datang orang kepada para ulama, bagaimana cerusi ini? Begitu ganasnya Hajjaj bin Yusuf. Ya. Kata para ulama, sesungguhnya Hajjaj itu azab Allah di muka bumi. Maka angkatlah azab tersebut dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah. Sementara kita sorotan mata hanya kepada kesalahan pemerintah. Tidak pernah kacamata itu dilihat, penglihatan kita itu kepada diri kita. Ya. Karena pemerintah itu cerminan dari rakyat. Kalau rakyatnya baik, maka pemerintah akan mungkin baik. Tidak akan mungkin tidak baik. Ya. Ali bin Abi Thalib, ketika kekacauan yang luar biasa terjadi di zamannya, datang orang-orang yang hatinya memang sudah penuh dengan penyakit dari orang-orang yang bersamanya, menuntut, kamu ini tidak becus memerintah, tidak bisa mengatur, ya. Coba kamu lakukan kepada kami seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq di masanya, oleh Umar di masanya, keamanan yang luar biasa. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika itu Abu Bakar dan Umar memimpin orang-orang yang seperti saya, ya. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Sementara saya memimpin orang-orang yang seperti kalian, ya. Maka kondisi masyarakat akan berakibat kepada keadaan pemerintah, ya. Dan bahkan datang orang-orang menuntut kepada sebagian khalifah di masa dinasti Bani Umayyah, Bani Abbas. Ya. Cobalah. Ya. Kalian memerintah seperti Abu Bakar dan Umar. Ya. Lalu khalifah ini mengatakan, baik, kami siap untuk memerintah seperti zamannya Abu Bakar dan Umar, tetapi kalian harus seperti orang-orang yang hidup di zaman Abu Bakar dan Umar. Ya. Itu syaratnya. Kalau kalian hidup, keimanan kalian, ketakwaan kalian seperti orang-orang yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar, maka saya pasti seperti mereka. Seperti Abu Bakar dan Umar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada kesempurnaan Islam. Bahwa agama Islam adalah agama yang syariatnya mengatur semua. Mengatur urusan seorang hamba dengan Allah. Mengatur urusan manusia dengan manusia. Bagaimana memilih pemimpin, itu sudah diatur oleh Islam. Bagaimana pemimpin mengatur rakyatnya, sudah diatur oleh Islam. Bagaimana sikap pemimpin kepada rakyatnya, diatur oleh Islam. Bagaimana sikap rakyat kepada pemimpinnya, sudah diatur oleh Islam. Ya. Maka ini pembahasan Kitabul Imarah ini sebagai bukti bahwa Islam itu sempurna. Islam itu sempurna, mencakup segala yang dibutuhkan oleh manusia. Baik, kita masuk ke bab yang pertama, bab An-nasu taba'un li Quraisyin wal khilafatu fi Quraisy. Ya. Ini bab, bunyi bab yang diambil dari bunyi hadis. Bab manusia mengikuti Quraisy dan khalifah itu dari suku Quraisy. Ini idealnya. Ya. Idealnya bahwa Nabi SAW memberikan pengaturan di masanya, di masa setelahnya, sebelum terpecah-pecahnya kaum muslimin kepada bahagian-bahagian, belahan-belahan, ya, di zaman Bani Umayyah akan terpecah-pecah. Di sana makin ada ancaman-ancaman dari pihak yang lain di masa Bani Abbas. Demikian pula habis masa dinasti Bani Abbas pada tahun 600-an. Ya. Nanti muncul kekuasaan-kekuasaan yang lain. Ya. Kekuasaan-kekuasaan kecil. Dan terus sampai nanti ada Turki Utsmani, dan di Mesir juga ada, di tempat-tempat yang terpecah-pecah, dan ini sudah menjauhkan penerapan yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin, bahwa pemilihan pemimpin ini memang idealnya diambil dari orang Quraisy, berarti orang Arab. Ya. Orang Arab. Dan tentu penerapan hadis ini tidak akan bisa diterapkan lagi dalam kondisi kaum muslimin yang sudah terpuak-puak, yang sudah terpecah-pecah, ya, yang dipisahkan oleh negara demi negara sekarang, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Hadis yang pertama nomor 4640. Kemarin saya ingin tanya ya, hadis berapa permulaan? Hah? 4, ya, berarti salah kita. Ya? 17. Juz yang ke-8 itu akhir hadisnya situ ada? Enggak. Hadis juz 8. Juz 8. Nah, ini Pak. Ya. Coba lihat bab 46. Sama nomor babnya, Pak. Apa bunyi babnya? Enggak yang di sini, cetakan ini. Ya, dan dialah yang mencegah tangan mereka dari ya. Hadis sebelumnya nomor berapa, Pak? Yang 4618 itu hadis sebelumnya. Hah? Enggak, maksud saya yang hadis sebelumnya, penomoran yang kita buat memang hadis sebelumnya. Bisa saja 416. Ah, ada sepanjang itu ya. Ah, tidak ada yang pendek setelahnya tuh. Yang panjang itu ada yang pendek ke ujung. Nah, berarti seperti iya tuh benar tuh. Tidak ada terjemahan pasti panjang. Nah ya kan? Nah berarti memang salah kita. Bapak yang 14, 6, 4, 6, 18 tadi dirubah ber. Nah, 16 berarti bab sebenarnya 17. Empat, enam, 18 tadi Pak dirubah. Ah tu. Ah berarti 17 kok langsung ke. 17 enggak ada. Yang pendek tadi nomor berapa? 16 ya. Ya berarti 17. Ya. Berarti kita merubah dari awal ya. Hadis nomor pertama di bawah di juz ini 4617. Bab 47 yang sekarang berarti ya. Sekarang dikurangi satu. 4639 berarti sekarang. Yang sekarang ya. Ya, yang sekarang di bab 1 Kitabul Imarah ini hadis yang pertama itu nomor hadisnya 4639. Ya. Sudah sepakat kita nih. Ya, 4639. Yang sekarang ini nanti tinggal dirubah masing-masing lah. Setelah kita rubah hadis pertama di juz 9 ini dengan nomor hadis 4617. Ya, hadis pertama di jilid ini 4617 ya. Ya, nanti selanjutnya dirubah. Dan sekarang di kitab Imarah ini hadis yang pertama 4639. Ya. Nanti yang belakangnya antara yang hadis pertama 4617 sampai akhir dari Kitabul Jihad itu silakan dirubah masing-masing. Dan sekarang kita dari mulai Kitabul Imarah sudah kembali pada penomoran yang benar 4639. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan hadatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab wa Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Al-Mughirah ya'niyani Al-Hizami ya Al-Mughirah ya'niyani Al-Hizami ha wa hadatsana Zuhair ibn Harb wa Amr An-Naqid qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمر رواية. Dan ini bunyi hadisnya. Setelah riwayatan itu baru titik dua. Dan itulah hadis Nabi SAW bermula dari kata-kata an-nas. An-nasu taba'un li Quraisyin fi hadha sya'ni muslimuhum li muslimihim wa kafiruhum li kafirihim. Ya, itulah bunyi hadisnya. Manusia mengikuti suku Quraisy dalam urusan kepemimpinan ini. Orang muslim, muslimnya dipimpin oleh orang Quraisy muslim memimpin kaum muslimin. Orang Quraisy kafir memimpin orang kafirnya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kaum muslimin tidak bisa dipimpin oleh orang kafir. Ya. Harus orang muslim juga. Muslimuhum li muslimihim wa kafiruhum li kafirihim. Ya. Ya. Manusia di dalam urusan ini menjadi pengikut kaum Quraisy. Muslim mereka mengikuti Muslim Quraisy. Demikian pula kafir mereka mengikuti orang yang kafir dari kaum Quraisy. Ini kaidah dari Nabi SAW, walaupun ini tidak akan mungkin diterapkan kembali ya. Di zaman kita sekarang bisa saja di sebelum hari kiamat, apalagi ketika Imam Mahdi muncul. Imam Mahdi Quraisy, dan dia akan memimpin ya. Dia akan menjadi pemimpin manusia. Ini tanda-tanda hari kiamat ya. Walaupun di kondisi atau di zaman kita sekarang ini tidak akan mungkin diterapkan ya, untuk mengangkat kepemimpinan dari orang Quraisy, tetapi akan tiba saatnya. Kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW mengabarkan bahwa nanti manusia akan dipimpin oleh pemimpin yang adil, yaitu Muhammad bin Abdullah ya, yang dikenal dengan Imam Mahdi, yang dia akan muncul sebagaimana yang diberitahukan oleh Nabi SAW. Namanya sama dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan ayah Nabi SAW, dan dia dari keturunan Nabi ya, dia dari keturunan Nabi, bukan seperti Imam Mahdi yang diyakini oleh orang Syiah Rafidah ya. Kemudian nanti akan ada pemimpinan satu, yaitu pemimpinan Nabi Isa AS ya, memimpin semua manusia. Jadi akan ada memang manusia ini akan di bawah kepemimpinan satu pemimpin, sebagaimana dahulu kaum muslimin dipimpin oleh satu kepemimpinan di masa Nabi SAW, yang sudah tersebar kaum muslimin di mana-mana, di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, di masa dinasti Bani Umayyah ya, Abbas ya, kaum muslimin semuanya di bawah satu kepemimpinan ya. Ini hadis yang pertama, idealnya, dan itu yang dikehendaki oleh Nabi SAW, bahwa yang kaum manusia ini mengikuti Quraisy ya, mengikuti Quraisy, dan ini bertentangan sekali dengan prinsip membenci Arab ya. Quraisy itu kan orang Arab, dan Nabi SAW menjelaskan bahwa manusia ini mengikuti Quraisy ya. Kalau sudah tidak mau mengikuti orang Arab, berarti Quraisy tidak ada. Nabi SAW diutus untuk semua manusia, bukan orang Arab. Nabi mengatakan annas di sini maksudnya manusia, umatnya. Ya, umatnya. Ini hadis yang pertama. Kemudian berikutnya 46-40. Ya. Imam Muslim mengatakan wahaddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq قال أخبرنا مأمر أن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. Persis dengan hadis yang pertama, yang mana juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang ketiga 46-41, Imam Muslim mengatakan wa haddathani Yahya ibn Habib bin al-Harith qala haddathana Rauhun qala haddathana ibn Jurayj qala haddathani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nasu taba'un li Quraisy fil khairi wash sharri. Ini ringkas sekali. An-nasu taba'un li Quraisy fil khairi wash sharri. Manusia mengikuti suku Quraisy dalam kebaikan, yaitu kaum musliminnya dengan kaum musliminnya, dan dalam keburukan kafirnya mengikuti kafir Quraisy. Ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 46-42. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Yunus qala haddatsana Asim bin Muhammad bin Zaid an abihi قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان senantiasa kepemerintahan ini tepatnya pada orang Quraisy, ya, selama masih ada di muka bumi ini orang yang berkumpul, walaupun dua orang. Jadi yang hendak, yang layak, yang ideal diangkat sebagai pemimpin itu dari Quraisy. Ini yang mengatakan Nabi, ya, Nabi SAW, dan dia mengurusi umat ini yang memang dia yakin, dia tahu sekali bahwasanya dia diutus untuk semua manusia, Arabnya, Ajamnya. Dia yang mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajami, tidak ada keutamaan khusus orang Arab dibandingkan yang non Arab. Ya. Wala li abyadha ala aswad, dan juga tidak ada keistimewaan khusus orang putih dari orang yang hitam. Semua sama. Dia yang mengatakan bahwasanya dalam urusan kepemimpinan ini idealnya pemilihan pemimpinnya dari suku Quraisy dan Nabi orang Quraisy. Nabi SAW orang Quraisy dan khalifah yang empat Quraisy. Ya, seorang kaum muslimin ini dalam bentuk pengetahuan yang ada di dalam hati seorang muslim bahwa kaum muslimin itu sebagaimana yang diangan-angankan oleh Nabi dan menyatakan ini sebagai kaidah bahwa yang ideal diangkat, dipilih menjadi seorang pemimpin dari suku Quraisy. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ketika dia mengungkapkan ini, apa yang dia ungkapkan itu bukan sebuah hal yang bisa saja artinya hanya sebatas omongan tanpa ada bukti. Dan memang ketika Imam Mahdi menguasai, memimpin, maka akan tersebar keadilan, harta melimpah. Ya, di zaman itu nanti tidak akan ada lagi yang bisa menerima, yang tidak menerima zakat, ya, yang tidak mau menerima pemberian hadiah, karena semuanya sudah mendapatkan kesejahteraan. Ini ketika mereka yang memimpin, dan ini yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Dan tentu seperti yang saya sampaikan tadi, untuk penerapan ketika negara-negara Islam ini terpecah-pecah tentu tidak akan mungkin, ya. Dan ini akan bisa terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW di akhir zaman, ya, di akhir zaman ketika muncul salah satu dari tanda hari kiamat. Dan begitu juga ketika Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat manusia ini di bawah dengan syariat Nabi Muhammad SAW, beliau juga memimpin manusia semua. Ketika Dajjal muncul, itu kepemimpinan di satu kepemimpinan, ya, satu kepemimpinan. Ya, kita bisa melihat sekarang ini mudahnya terpecah-pecah, mudahnya bersatu. Satu negara bisa terpecah dua, ada akan terpecah, terpisah, kemudian dipimpin oleh dua pemimpin. Sebagaimana dia mudah terpisah, maka untuk bersatu dia lebih mudah lagi. Ya. Pernah dahulu Jerman satu, kemudian terpisah, Yaman satu, kemudian terpisah, dan seterusnya. Dan dia mungkin terpisah dari satu kepemimpinan, maka dia juga akan bisa bersatu dari terpecah-pecahnya kepemimpinan, karena ini semuanya adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Idealnya seperti yang diingatkan oleh Nabi dalam bab ini dari hadis-hadis yang telah kita baca tadi dan yang akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.